waktu, saudara. Tak ada banyak waktu, diamlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintang. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Satu menit kita berikan kemuliaan bagi dia. Oh.